هل تقرأ علينا؟ هل تقرأ لنا يا أستاذ؟ معذور يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan ngaji usul fikih dasar yang membahas dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bab nasakh dan kita belum rampung dari bab nasakh ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang macam-macam nasakh dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan nasakh di dalam syariat kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala aqsamun nasakh, macam-macam nasakh. Yanqasimun nasakh bi'tibari an-nass al-mansukh ila thalathati aqsam. Nasakh ditinjau dari nasakh ditinjau dari dalil yang dihapus, ditinjau dari mansukhnya, ditinjau dari dalil yang dihapus, ada tiga macam. Ketika nasakh dikaitkan dengan al-mansukh, dalil yang dihapus, maka ada tiga jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu. Dalil yang dihapus hukumnya, namun lafadznya masih ada. Dalil yang dihapus hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'an, inilah yang banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi yang dihapus itu hanya hukumnya, tapi kalau teks ayatnya atau teks hadisnya itu masih ada. Nasakh yang jenis ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada nasakh yang wujudnya itu menghapus lafaz, akan tetapi hukumnya masih berlaku, kecuali ayat tentang rajam dan ayat yang berbicara tentang rodo'at, tentang persusuan. Hanya satu ayat saja, hanya dua ayat saja di dalam Al-Quran yang terjadi penghapusan lafaz, tapi hukumnya masih berlaku, yaitu ayat yang berbicara tentang hukum rajam dan ayat yang berbicara tentang rodo'ah, tentang persusuan. Nanti insya Allah akan kami bacakan ayatnya di kelanjutan. Misaluhu ayat al-musabara. Contoh nasakh yang wujudnya adalah menghapus hukum, bukan redaksinya, yang dihapus hukumnya, redaksinya masih berlaku, masih ada, adalah ayat musabarah, ayat perintah untuk bersabar ketika melawan pasukan kaum musyrikin. Dalam surat Al-Anfal ayat 56 Allah berfirman, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika kamu berjumlah 20 orang bersabar, maka kamu dapat mengalahkan 200 pasukan kaum musyrikin. Nah, di ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara tersirat. Karena bukan tersurat. Karena redaksi ayatnya bukan redaksi perintah dan larangan, bukan redaksi perintah tapi redaksi berita ya. Makanya tersirat. Jadi dalam ayat ini secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah, satu pasukan kaum muslimin wajib melawan 10 pasukan. Baik. Nusikha hukmuha, kemudian hukum yang terkandung di dalam ayat ini dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Sekarang Allah mengetahui sekarang Allah beri keringanan kepada kalian dan Allah mengetahui bahwasanya ada kelemahan, bahwasanya kalian itu lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika kalian itu berjumlah 100. 100 pasukan yang bersabar. Maka kalian akan mengalahkan 200 pasukan. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'iznillah. Kalau kalian berjumlah 1000, maka kalian mengalahkan 2000 pasukan musyrikin dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, di ayat yang kedua ini Al-Anfal masih di ayat yang sama ya 56. Mohon maaf, ayat 66. tadi 65 ya. Tadi ayat 65, ini ayat 66. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala